Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di bab 9, subbab 9 yaitu rangkuman hukum-hukum fi'il ketika bersambung dengan domir fa'il. Naam. Barakallahu fikum. Dan kita sudah membahas tentang tasrif lugawi fi'il ma'di ma'lum, kemudian tasrif lugawi fi'il mudhari' ma'lum. Malam ini kita melanjutkan ke tasrif lugawi fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi majhul. Barakallahu fikum, lihat halaman 210 ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca bareng terlebih dahulu, kemudian setelah itu bergantian santri untuk mempraktekkan mausun ke dalam contoh yang ada di tabel. Nah, kita baca. Nusiro, nusiro, nusiru. Nusirot, nusirota, nusirna. Nusirot, nusirota, nusirna. Nusirta, nusirtuma, nusirtum. Nusirta, nusirtuma, nusirtum. Nusirti, nusirtuma, nusirtunna. Nusirti, nusirtuma, nusirtunna. Nusirtu, nusirna. Nusirtu, nusirna. Nah, ya, mulai dari Mas Fadil. Masukkan fi'il kataba menjadi kutiba ya, masukkan. Kutiba, kutiba, kutibu. Kutibat, kutibata, kutibna. Kutibta, kutibtuma, kutibtum. Kutibti, kutibtuma, kutibtunna. Kutibtu, kutibna. Naam, barakallahu fikum. Ya, sekarang yang berikutnya. Naam, kita baca. Di sini disebutkan uf'ulla, uf'ulla. Ini berasal dari fi'il madi apa? Maklumnya? If'ala. If'ala, itu ya. Asalnya if'ala, kemudian dibuat majhul. Bagaimana kaidah fi'il majhul untuk fi'il yang diawali hamzah wasal, yaitu mendoma huruf ketiga, gitu kan? Dan hamzah wasalnya juga dibaca doma. Seperti infa'ala menjadi unfu'ila. Gitu kan? Huruf ketiga di doma. Yang asalnya if'ala ketika huruf ketiga di doma, ketika itu apa? Doma bertemu dengan alif, ya enggak? Cocok enggak? Enggak cocok, maka alif dirubah menjadi wawu karena tidak cocoknya. Asalnya apa? Jadi di situ asalnya uf, uf, kemudian ain doma, alif, lalu lam tasdid. Nah, gitu ya. Enggak bisa dibaca ini. Karena doma setelahnya alif, maka alif diganti menjadi wawu, menjadi uf'ula, uf'ula. Nah, jadi dia itu berasal dari fi'il if'ala. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca uf'ula, uf'ula, uf'ulu. Uf'ula, uf'ula, uf'ulu. Uf'ulat, uf'ulata, uf'ulilna. Uf'ulata, uf'ulilna. Uf'ulilta, uf'ulilta, uf'ulilum. Uf'ulilta, uf'ulilta, uf'ulilta. Uf'ulilti, uf'ulilta, uf'ulilta. Uf'ulilta, uf'ulilna. Uf'ulilta, uf'ulilna. Nah, Mas Yuber, masukkan fi'il lain. Apa yang untuk pilih? Ihmaro. Ihmaro menjadi uhmuro. Iya. Uhmuro, uhmuro, uhmuru. Uhmurot, uhmurota, uhmurirna. Uhmurirta, uhmurirtuma, uhmurirtum. Uhmurirti, uhmurirtuma, uhmurirtunna. Uhmurirtu, uhmurirna. Nah, ahsantum. Ya, sekarang masuk ke fi'il mudhaf-nya ya. Nah, murra berasal dari apa murra? Dari marra. Nah, marra menjadi murra. Asalnya apa murra? Murira. Fu'ila ya. Untuk fi'il sulasi ketika dibikin fi'il majhul maka dengan apa? Mendoma huruf pertama dan mengkasrah sebelum huruf terakhir. Itu kaidahnya. Murira menjadi murra. Nah, kita baca murra murra murru. Murra murra murru. Murrat murrata murirna. Murrat murrata murirna. Murirta murirtuma murirtum. Murirta murirtuma murirtum. Murirti murirtuma murirtunna. Murirti murirtuma murirtunna. Murirtu murirna. Murirtu murirna. Nah, Mas Rizal, masukkan dolla. Dolla yadillu. Sesat artinya. Dolla. Nah. Dulla dulla dullu. Dullat dullata dulalna. Dulalta dulalta. Ulang. Dulat dulata dulilna. Iya. Dulilta duliltuma duliltum. Dulilti duliltuma duliltunna. Dulilta dulilna. Iya, ahsantum. Nah, berikutnya masuk ke fi'il mudhaf yang sulasi majid satu huruf ya. Nah, umirra berasal dari amarra dari wazan apa? Af'ala, wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu. Untuk fi'il mudhafnya amarra yumiru. Amarra yumiru. Kemudian dibikin fi'il majhul, dibikin majhul menjadi umirra. Nah, yang tadinya amarra berubah menjadi umirra. Nah. Barakallahu fikum. Ya, kita baca umirra umirra umiru. Umirra umirra umiru. Umirat umirata umrirna. Umirat umirata umrirna. Umrirta umrirtuma umrirtum. Umrirta umrirtuma umrirtum. Umrirti umrirtuma umrirtunna. Umrirti umrirtuma umrirtunna. Umrirtu umrirna. Umrirtu umrirna. Nah, Mas Fazya, masukkan ad-dolla. Tadi dolla, masukkan ad-dolla. Nah, dolla sesat. Kalau ad-dolla menyesatkan. Udilla udilla udillu. Udillat udillata udlilna. Udlilta udliltuma udliltum. Udlilti udliltuma udliltunna. Udliltu udlilna. Ya, ahsantum. Nah, sekarang masuk ke fi'il ajwab. Nah, fi'il yang ain kalimahnya berupa huruf ilat. Nah, kila berasal dari apa kila? Qala. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Dan ada dua wajah ya. Ada tiga wajah kan pelajaran yang telah lewat. Bisa dibaca kila, bisa kula, bisa kuila. Nah, bacaan yang pas sih membaca kila. Naam. Barakallahu fikum. Ya, kita baca qila qila qilu. Qila qila qilu. Qilat qilata qilna. Qilat qilata qilna. Qilta qiltuma qiltum. Qilta qiltuma qiltum. Qilti qiltuma qiltunna. Qilti qiltuma qiltunna. Qiltu qilna. Qiltu qilna. Nah, barakallahu fikum. Masukkan zaro. Zaro yazuru menjadi apa? Ya, Mas Dimas. Zero. Ya, zero. Asantum. Zero, zero, ziru, zirot, zirota, zirna, zirta, zirtuma, zirtum, zirti, zirtuma, zirtunna, zirtu, zirna. Ya, asantum. Apa artinya? Apa bahasa Arabnya? Mereka laki-laki telah dikunjungi. Zirna. Mereka para laki-laki telah dikunjungi. Ziru. Ya, ziru. Nah, kamu telah dikunjungi. Apa bahasa Arabnya? Kamu laki-laki telah dikunjungi. Zirta. Zirta. Nah, aksentum. Ya, Mas Fauzan. Berikutnya bi'a. Apa asal dari bi'a? Ba'a. Nah, ba'a. Ya bi'u. Nah, bisa dibaca bi'a, bisa dibaca bu'a. Gitu ya. Untuk fi'il ini dirangkai ada bacaan bi'a dari yang akan kita baca, kemudian ketika bersambung dengan nun niswa menjadi bu'na. pindah ke dhamma. Mengerti? Asalnya ikut bacaan yang dikasroh ya, bia, bukan bua, bukan, namun baca bia, gitu kan? Nah, sampai apa ini? Sampai ketika sampai kepada domir huma, huma. Kemudian setelah itu dibaca bu'na. Dari mana bu'na? Dari yang bu'a. Artinya untuk tasrif lugawi bi'a memakai dua bahasa. Ada bahasa kasro dengan bahasa doma. Gitu ya. Nah, kenapa ada dua bahasa? Karena kalau dilanjutkan satu bahasa, nanti akan tertukar dengan fi'il yang maklum. Akan tertukar. Artinya tidak bisa dibedakan. Sehingga diganti dengan bahasa ini, bahasa yang doma. Ingat pembahasan bahasa doma, bahasa kasroh. Wajah pertama dibaca kasroh, wajah kedua dibaca doma, wajah ketiga dengan membaca antara doma dan kasroh. Nah, pada pelajaran yang telah lewat. Nah, ya sekarang kita baca. Bi'a bi'a bi'u. Bi'a bi'a bi'u. Bi'at bi'ata bi'bu'na. Bi'at bi'ata bu'na. Nah, bu'na bukan bi'na ya. Kalau bi'na nanti bisa keliru dengan kilna. Kilna yang kola yakulu jadinya kilna. Nanti akan disangka kalau dibaca bi'na ada fi'il ba'a yabu'u. Dari kemudian ketika dibikin majul menjadi bi'na seperti mengucap kilna. Nah, sehingga apa? Sehingga di doma memakai bahasa doma untuk yang ketika bersambung dengan domir rafa nuniswa dan domir rafa mutaharik. Nah, ya kita lanjutkan. Bu'ta bu'tuma bu'tum. Bu'ta bu'tuma bu'tum. Bu'ti bu'tuma bu'tunna. Bu'ti bu'tuma bu'tunna. Bu'tu bu'na. Bu'tu bu'na. Iya, Mas Fauzan masukkan qasa yaqisu. Mengukur, mengkiaskan. Qasa yaqisu. Qisa qisa qisu. Qisat qisata qusna. Qusta qustuma qustum. Qusti qustuma qustunna. Qustu qusna. Naam, farakal fikum. Ya, sekarang fi'il berikutnya yang sulasi masih tetap huruf ya. Usiba, berasal dari apa usiba? Asoba. Wazan af'ala ya. Wazan af'ala, asoba. Naam, aksantum. Ya, kita baca. Usiba usiba usibu. Usiba usiba usibu. Usibat usibata usibna. Usibat usibata usibna. Usibta usibtuma usibtum. Usibta usibtuma usibtunna. Usibti usibtuma usibtunna. Usibti usibtuma usibtunna. Usibtu usibna. Usibtu usibna. Nam, siapa sekarang? Mas Abdul Hadi ya. Aqoma, aqoma yuqimu. Masukkan ke wasan ini. Fi'il aqoma yuqimu. Bismillah. Aqoma. Uqima. Uqima, ya, lanjutkan. Uqima, uqima, uqimu. Uqimat, uqimata, uqimna. Uqimta, uqimtuma, uqimtum. Uqimti, uqimtuma, uqimtunna. Uqimtu, uqimna. Nah, aksantum. Apa arti dari aku telah diberdirikan? Bahasa Arabnya apa? Aku telah diberdirikan. Uqimtu. Nah, mereka telah diberdirikan. Uqimtu. Apa? Dipegang mic ya. Mereka telah diberdirikan. Laki-laki apa maksud? Laki-laki. Uqimu. Uqimu. Nah, aksantum. Nah. Iya, berikutnya apa di sini? Fi'il mu'tal akhir ya. Naam, husiya. Mu'tal akhir ini mencakup fi'il nakis seperti yang kita baca atau bisa juga fi'il lafif makrun seperti nawa menjadi nuwiya atau mencakup juga fi'il lafif mafruq seperti apa? Wala menjadi wuliya. Itu sama. Naam. Semuanya mu'tal akhir itu bacaannya sama. Yaitu dibaca fu'ila. Artinya huruf akhir semuanya diberi harokat. Nah, diberi harokat huruf akhir. Nah, ya kita baca. Ghusiya ghusiya ghusu. Gusiat gusiata Husaina. Gusiat gusiata Husaina. Husita husituma husitum. Husita husituma husitum. Husiti husituma husitunna. Husiti husituma husitunna. Husitu husina. Husitu husina. Nah, masukkan da'a. Da'a yad'u. Siapa ini? Mas Edwan. Ya, Mas Edwan. Da'a yad'u. Da'a. Du'ayat, du'ayat, du'u. Du'ayat, du'ayata, du'ayina. Du'aita, du'aituma, du'aitum. Du'aiti, du'aituma, du'aitunna. Du'aitu, du'aina. Nah, ahsantum. Barakallahu fikum. Ya, sekarang masuk ke fi tasrif lugawi untuk fi'il mudhari' majhul. Ya, selesai dari fi'il madi majhul, kita masuk ke fi'il mudhari'nya. Nah, ya, kita baca yuf'alu. Yuf'alu ini fi'il sekaligus menjadi wazan, ya. Nah, barakallahu fikum. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna. Uf'alu, nuf'alu. Uf'alu, nuf'alu. Nah, apa kaidah fi'il majhul untuk fi'il mudhari'? Yaitu mendoma huruf pertama dan memfathah sebelum huruf terakhir. Nah, itu ya. Barakallahu fikum. Coba masukkan fi'il fataha yaftahu. Yaftahu. Siapa ini? Mas Afan. Ya, masukkan yaftahu. Yuftahu, yuftahani, yuftahuna. Tuftahu, tuftahani, yuftahna. Tuftahu, tuftahani, tuftahuna. Tuftahina, tuftahani, tuftahna. Uftahu, nuftahu. Nah, apa arti dari kami telah dibuka? Apa, maksudnya arti bahasa Arabnya? Nuftahu. Nuftahu, nah. Mereka, para laki-laki telah dibuka. Yuftahuna. Yuftahuna, nah. Barakallahu fikum. Ya, kita sekarang lanjutkan. Yuhmaru, nah. Apa fi'il madinya? Yuhmaru. Ihmaru. Yahmaru itu asalnya, ya. Asal fi'il majhul, asal fi'il ma'lumnya adalah ihmaru yahmaru. Nah, lalu dibuat majhul menjadi yuhmaru. Ya, kita baca yuhmaru yuhmarani yuhmaruna. Yuhmaru yuhmarani yuhmaruna. Tuhmaru tuhmarani yuhmarorna. Tuhmaru tuhmarani yuhmarorna. Tuhmaru tuhmarani tuhmaruna. Tuhmaru tuhmarani tuhmaruna. Tuhmarina tuhmarani tuhmarorna. Tuhmarina tuhmarani tuhmaruna. Uhmaru nuhmaru. Uhmaru nuhmaru. Nah, siapa Mas Wad, ya? Masukkan isfaro yasfaru. Yusfaru yusfarani yusfaruna. Tusfaru tusfarani yusfarorna. Tusfaru tusfarani tusfaruna. Tusfarina tusfarani tusfarorna. Usfaru nusfaru. Nam. Barakallahu fikum. Masuk sekarang ke fi'il mudha'af. Nam. Yumarru. Apa fi'il mudhari' maklumnya? Yamurru. Nah, yamurru menjadi yumarru. Yumarru. Nah. Ya, kita baca yumarru yumarrani yumarruna. Yumarru yumarrani yumarruna. Tumarru tumarrani yumrorna. Tumarru tumarrani yumrorna. Tumarru tumarrani tumarruna. Tumarru tumarrani tumarruna. Tumarrina tumarrani tumrorna. Umaru numaru. Umaru numaru. Nah, masukkan dola yadilu. Dibuat majhul. Siapa ini? Yudolu yudolani yudoluna. Tudolu tudolani tudol tudolulna. Tudolu tudola tudolu. Tadi yang huna, huna apa? Yudlalna. Yudlalna. Iya. Tudolu. Tudolu tudolani tudolulna. Tudoluna. Tudoluna. Iya. Tudolina tudolani tudlol tudlolna. Lol lalna ya. Enggak ada lo ya. Terus lanjutan. Udolu udolu yu, nudolu. Iya, Abu Salma, apa bahasa Arabnya aku telah disesatkan? Aku sedang disesatkan. Umaru. Aku sedang disesatkan. Menyesatkan. Disesatkan, disesatkan. Oh, udolu. Udolu. Bukan Umaru ya. Udolu. Disesatkan, aku disesatkan. Ada doa Rasulullah apa kalau keluar rumah? Allahumma inni a'udzubika an adil au udol. Nah, dari fi'il fi'il ini, udol. Allahumma inni a'udzubika an adil au udol. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari adil, dari sesat, dan udol, disesatkan. Nah. Barakallahu fikum. Sekarang yustamaru ya. Apa fi'il maklum yang yustamaru? Yastamiru. Naam, yastamiru menjadi yustamaru. Naam. Barakallahu fikum. Yustamaru, yustamarani, yustamaruna. Yustamaru, yustamarani, yustamaruna. Tustamaru, tustamarani, tustamrorna. Yustamaru, yustamarani, yustamrorna. Naam, yustamrorna, aksentum. Iya, pakai ya. Tustamaru, tustamarani, tustamaruna. Tustamaru, tustamarani, tustamaruna. Tustamarina, tustamarani, tustamarorna. Ustamaru, nustamaru. Ustamaru, nustamaru. Nam, istaqoro, yastaqiru. Masukkan ke fi'il ini. Siapa ini? Ridho, ya Ridho. Yustaqaru yustaqarwani yustaqaruna. Tustaqaru tustaqarwani yustaqarna. Tustaqaru tustaqarwani tustaqaruna. Tustaqaru tustaqarina tustaqarwani tustaqarna. Ustaqaru nustaqaru. Ya, ahsantum. Berikutnya masuk ke fi'il ajwab. Nah, ajwab di sini bisa mencakup ajwab wawi dan juga ajwab ya'i. Ajwab di sini mencakup ajwab wawi seperti qala yaqulu, bisa juga ajwab ya'i seperti apa? Ba'a yabi'u. Nah, ketika dibikin majhul sama ya. Qala yaqulu menjadi yuqalu, yabi'u menjadi yuba'u. Sama ininya. Maksudnya bentuk fi'il majhulnya sama, yuba'u, yuqalu. Nah, ba'a yabi'u, qala yaqulu. Kalau di mudhari' maklumnya beda, qala yaqulu, ba'a yabi'u. Namun dibikin majhulnya sama, yuba'u dan yuqalu. Ya, kita baca. Yuqalu yuqalani yuqaluna. Yuqalu yuqalani yuqaluna. Tuqalu tuqalani yuqalna. Tuqalu tuqalani yuqalna. Tuqalu tuqalani tuqaluna. Tuqalu tuqalani tuqaluna. Tuqalina tuqalani tuqalna. Tuqalina tuqalani tuqalna. Uqalu nuqalu. Uqalu nuqalu. Nah, apa bahasa Arab mereka berdua telah dikatakan? Mereka berdua telah dikatakan. Yuqalani. Ah, bukan telah ya, sedang dikatakan ya. Yuqalani. Nah, apa bahasa Arabnya? Mereka para perempuan sedang dikatakan. Yuqalna. Nah, yuqalna, aksentum. Coba masukkan zaro ya zuru. Siapa ini? Ibnu Soleh ya. Zaro ya zuru. Yuzaru yuzarani yuzaruna. Tuzaru tuzarani yuzarna. Tuzaru tuzarani tuzaruna. Tuzarina tuzarani tuzarna. Uzaru nuzaru. Nah, ahsantum. Sekarang masuk ke mu'tal akhir. Mu'tal akhir mencakup fi'il naqis, fi'il apa lagi? Lafif mafruq dan juga lafif makrun sama ya. Nah. Barakallahu fikum. Ya kita baca. Yugza yugzayani yugzauna. Yugzayani yugzauna. Tugza tugzayani yugzaina. Tugza tugzayani yugzaina. Tugza tugzayani tugzauna. Tugza tugzayani tugzauna. Tugzaina tugzayani tugzaina. Tugzaina tugzayani tugzaina. Ugza nugza. Ugza nugza. Nah, masukkan da'a yad'u ke wazan ini. Da'a yad'u. Yud'a yud'ayani yud'auna. Tud'a tud'ayani yud'aina. Tud'a tud'ayani tud'auna. Tud'aina tud'ayani tud'aina. Ud'a nud'a. Apa bahasa Arabnya? Kalian sedang diundang. Tud'auna. Tud'auna. Naam. Ahsantum. Sekarang masuk ke tasrif lugawi fi'il amr. Naam. Kita ambil kolom terakhir fi'il amr ya. Naam. Nanti untuk kolom berikutnya itu pertemuan mendatang yang fi'il mudhari' dan amr bersambung dengan nun taukid. Naam. Sekarang masuk ke fi'il tasrif lugawi fi'il amr. Barakallahu fikum. Untuk fi'il amr hanya ada 6, yaitu ikut barisan anta antuma antum anti antuma antunna. Kenapa ada 6? Enggak sampai 14. Kalau yang sebelumnya ada 14 kan? Apa jawabannya? Karena fi'il amr itu perintah diberikan kepada yang kita ajak bicara, mukhatab. Nah, kalau kita memerintah gaib yang enggak hadir, maka benar apa salah? Memerintah diri sendiri. Kalau memerintah diri sendiri masih bisa. Tapi namun dengan lam amr. Bukan fi'il amr, makanya lam amr. 6. Barakalakum. Begitu juga memerintah yang gaib memakai apa? Lam amr makanya. Iya, yang gaib seperti liyaskut Muhammadun, hendaknya Muhammad diam. 6. Gitu ya. Linaskut, hendaknya kami diam, pakai lam amr. Namun untuk fi'il amr sama-sama arti perintah, lam amr memiliki arti perintah, fi'il amr juga perintah. Kan itu. Bedanya kalau lam amr perintahnya dengan lam. Kalau fi'il amr perintahnya dengan fi'il amr, yang fi'il amr itu terbuat dari fi'il mudhari' yang majzum. 6. Jadi itu jawabannya. Kenapa cuma ada 6 tasrifan? Karena fi'il amr itu diberikan kepada mukhatab, lawan bicara. Yang lawan bicara ini bisa tunggal, mutsana, bisa juga jamak. Bisa mudzakkar, bisa muannas, sehingga jumlahnya 6. Barakallahu'alaikum. Ya, kita baca. If'al, if'ala, if'alu. If'ala, if'alu. If'ali, if'ala, if'alna. If'ali, if'ala, if'alna. Nam, artinya if'al, kerjakan. Yaitu, maksudnya ke kamu ya. If'ala, kerjakan. Maksudnya ke kalian berdua. If'alu, kerjakanlah. Maksudnya kepada kalian. Yaitu orang-orang yang diajak bicara. If'ali, kerjakanlah. Maksudnya kepada kamu perempuan. If'ala untuk kamu kalian berdua perempuan. If'alna kepada kalian yaitu para perempuan. Artinya sama, satu artinya, kerjakanlah. Semuanya artinya satu, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna, artinya kerjakanlah atau kerjakan. Namun pemakaiannya sesuai dengan mukhatab. Kalau mukhatabnya satu orang kita baca if'al, mukhatabnya dua orang if'ala, mukhatabnya tiga orang atau lebih if'alu. Nah itu. Itu untuk mudzakkar. Kalau muannas if'ali, if'ala, if'alna. Jadi artikannya satu, if'al ya kerjakan gitu aja. Enggak perlu ditambah kerjakanlah kamu laki-laki. Kepanjangan. Cuman sering diartikan atau kadang-kadang mengartikan kerjakanlah kamu laki-laki untuk memahamkan bahwa fa'ilnya itu yaitu laki-laki yang diajak bicara. Nah, jadi kalau antum menerjemahkan ya udah enggak usah ditambah kamu laki-laki, kamu perempuan, kalian berdua. Seperti antum mengucap ke teman antum ya, kerjakan gitu kan. Enggak bilang antum kerjakan kamu laki-laki. Tersinggung nanti. Emangnya kapan anak jadi perempuan? Dibilang kerjakan kamu laki-laki. Nah. Itu ya. Nah, barakallahu fikum. Iya, sekarang masukkan fi'il iftah. Fataha yaftahu iftah. Siapa ini? Iftah Abu Isa. Ya. Iftah iftaha iftahu iftahi iftaha iftahna. Masukkan kataba yaktubu ke dalam fi'il amr. Uktub uktuba uktubu uktubi uktuba uktubna. Naam, ain kalimatnya berubah ya. Masukkan jalasa yajlisu. Ijlis ijlisa ijlisu ijlis ijlisi ijlisa ijlisna. Berarti sama. Sama hanya berubah apa? Ainnya berubah. Ainnya kalau kata bayak tubuh ainnya doma. Kalau kata bayak kalau fathah yaftahu ainnya fathah. Jalasa ijlisu ainnya kasro. Jadi bisa dibaca if'al, if'il atau of'ul. If'al, if'il atau of'ul. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang masuk ke fi'il mudha'afnya. Naam, mudha'af di sini bisa bab fa'ala yaf'ulu, bisa bab fa'ala yaf'ilu, bisa bab fa'ala yaf'alu. Antum lihat di situ ada salah ketik ya. Yaf'ulu itu. Yang benar apa? Yaf'alu ya. Ainnya ginnya itu diganti menjadi ain, salah titik gitu. Kelebihan titik. Naam. Ba fa'ala yaf'ulu, ba fa'ala yaf'ilu, ba fa'ala yaf'alu. Naam. Untuk fi'il mudha'af. Jadi yang fi'il sahih mengerti ya. Fi'il sahih itu mencakup tiga sebetulnya, namun ditulis satu di situ untuk meringkas kolom. Mengerti? Bisa if'al, if'il, of'ul. Nah itu, seharusnya gitu. Naam. Mungkin di terbitan berikutnya kalau sempat diterbitkan lagi nah, diperbanyak mungkin kolomnya. Namun waktu itu dibuat satu kolom pertimbangannya karena apa menghemat kolom yang ada biar masuk semua. Nah, seperti juga mu'tal akhir, mu'tal akhir itu banyak yang enggak ketulis di situ. Nanti kita tanbih insyaallah. Ya, kita baca murra murra murru murra murra murru murri murra umrurna murri murra umrurna. Ya, Abu Sofnat. Masukkan fi'il jarro ya juru. Fi'il amrnya apa? Jarro ya juru, menarik. Jurra jurra jurra juru. Iya, kemudian murri murra juri jurra jurra juri jurra ujru. Ujururna. Iya, ujururna. Aksantum. Iya. Tariklah, yaitu wahai kalian para laki-laki. Apa bahasa Arabnya? Tariklah. Juru. Iya, juru. Gitu ya, aksantum. Sekarang lihat yang wazan yaf'ilunya. Firra, firra, firru. Firra, firra, firru. Firri firra ifrirna. Firri firra ifrirna. Enam. Ke sekarang. Fadil. Iya. Fadil. Masukkan fi'il yang serupa dengan firra. Qilla qilla qillu. Qilli qilla iqlilna. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kita masuk ke yaf'alu sekarang. Tadi qalla yaqillu ya. Fi'il amarnya qilla. Qalla yaqillu. Nah, sekarang masuk ke fa'ala yaf'alu. Masa yamassu. Nah, fi'il amarnya massa. Fi'il amar itu antum lihat berasal dari apa fi'il amar? Fi'il mudhari'. Masa yamassu, maka mudhari'nya massa. Farra yafirru, maka mudhari'nya firra. Maro ya murru, maka mudoreknya murro. Nah itu ya, mudorek dan amr ya. Masa ya masu, mudoreknya ya masu, maka amrnya masa. Nah, masa masa masu, masa masa masu, masi masa imsasna, masi masa imsasna. Iya, Mas Yuber. Masukkan fi'il yang serupa dengan masa. Masa ya masu. apa? Addo ya addu, na'am. Menggigit. Addo ya addu. Addo, addo, addu. Addi, addo. I'dodna. Iya. Apa arti dari gigitlah? Gigitlah untuk satu orang yang diajak bicara. Gigitlah. Apa bahasa Arabnya? Addo. Ya, addo. Gigitlah. Nah, sekarang masuk ke ajwab. Ajwab wawi, ajwab ya'i ya. Nah, qala yaqulu. Fi'il amarnya kul. Atau melihat fi'il amar kul di bawahnya kula. Ada babu kan? Enam. Ya kita baca dulu. Kul kula kulu. Kul kula kulu. Kuli kula kulna. Kuli kula kulna. Enam. Antum kembalikan ke fi'il mudore. Takulu takulani takuluna. Takulina takulani takulna. Itu kan yang kita lakukan ketika membuat fi'il amr, membuang huruf mudhara, kemudian menjazmnya dengan sukun atau membuang nun. Nah, untuk yang paling atas ketika kul ketemu dua sukun sehingga wawu dibuang. Iya kan? Tapi yang bagian bawah wawu enggak dibuang karena tidak ketemu dua sukun. Lihat apa tulis? Asalnya takulu. Takulani takuluna. Nah, ini kan kita akan membuat majzum fi'il mudhara ini. Takulu majzumnya dengan sukun. Takulani majzumnya dengan hadfun nun. Takuluna majzumnya dengan hadfun nun. Kemudian huruf mudhara kita buang. Ketika huruf mudhara kita buang, bisa enggak ngucap? Bisa kan? Maka tidak perlu mendatangkan hamzah wasl karena bisa ngucap. Huruf pertamanya bisa kita ucap. Yang tadinya takulu menjadi kul. Ketemu dua sukun, sukun pada wawu dan sukun pada lam. Karena ketemu dua sukun, maka satu sukun dibuang berserta huruf ilat menjadi kul. Adapun yang bawahnya yang takulani berubah menjadi kula. Ketemu enggak ada sukun? Enggak ketemu, maka wawu ditetapkan. Kulu. Ketemu enggak ada sukun? Enggak, maka wawu ditetapkan. Seperti juga kuli dan kulna. Nah, yang bawahnya apa itu? Kuli, kula, kulna. Nah, kulna dibuang karena ketemu dua sukun. Ya, yang kulna. Ya, masukkan fi'il yang serupa. Siapa ini? Mas Rijal. Masukkan. Zur, zuro, zuru, zuri, zuro, zurna. Iya, asantum. Nah, sekarang masuk ke fi'il ajwab ya'i ya. Bi'a bi'u. Bi'a bi'na. Nah, munculnya ya pada bi'a bi'u, bi'i dan bi'a karena tidak ketemu dua sukun. Sama penjelasannya dengan yang kul tadi, sama. Barakallahu fikum. Masukkan fi'il yang serupa, Mas Fazya. Mil, mila, milu, mili, mila, milna. Iya, asantum. Sekarang fi'il mu'tal akhir. Mu'tal akhir yang tertulis di sini yaf'ulu. Yaf'ulu. Yang mu'tal akhir nakis ubzu. Kemudian ada mu'tal akhir nakis yang wawu. Ada juga yang ya dan alif gitu ya. Nah, yang sekarang kita baca yang wawu dulu. Mu'tal akhir wawu maksudnya berasal dari fi'il mudhari' yang berakhiran wawu. Goza yagzu. Wawu enggak akhirnya. Wawu. Nanti setelah itu kita akan masukkan yang ya. Roma yarmi, ya kan? Lalu setelah itu kita masukkan lagi yang alif. Khosya yakhsha. Nah, berarti ini antum melengkapi. Yang sekarang kita baca adalah mu'tal akhir untuk fi'il nakis wawu. Fi'il nakis wawu. Nah, seharusnya ditulis lengkap, cuman kemarin diringkas, mungkin di cetakan berikutnya insya Allah ditambahkan. Ya, berarti yang sekarang kita baca adalah fi'il nakis wawi ya, ugzu. Ya, kita baca ugzu, ugzuwa, ugzu, ugzu, ugzu, ugzuwa, ugzuna, ugzi, ugzuwa, ugzuna. Nah, Ulang. Ugzu ugzuwa ugzu. Ugzi ugzuwa ugzuna. Ugzi ugzuwa ugzuna. Iya. Sekarang masuk ke mu'tal akhir naqis ya'i. Irmi irmiya irmu. Irmi irmiya irmu. Irmi irmiya irmina. Irmi irmiya irmina. Nah, coba antum ulang. Yang mu'tal wawu kemudian mu'tal ya. Setelah itu mu'tal alif nanti. Mu'tal alif ada bedanya. Ada perbedaan. Ya baca ugzu. Baca mulai. Ugzu ugzuwa ugzu. Ugzi ugzuwa ugzuna. Irmi. Irmi irmiya irmu. Irmi irmiya irmina. Ya. Nah sekarang yang ikhsa ya. Khosya yaksa yang berakhiran alif sekarang. Mudhari yang berakhiran alif ada bedanya. Bedanya di apa? Di yang domir jamak. Nah. Ikhsa ikhsaya ikhsau. Ikhsa ikhsaya ikhsau. Ikhsai ikhsaya ikhsaina. Ikhsai ikhsaya ikhsaina. Diulang. Ikhsa ikhsaya ikhsau. Ikhsai ikhsaya ikhsaina. Nah. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu masuk ke yaf'ilu. Di sini yaf'ilu maksudnya untuk fi'il lafif apa ini? Lafif mafruq, wafa yafi. Wafa yafi. Ya berarti yang sekarang kita dapati mu'tal akhir yang yaf'ilu untuk lafif mafruq ya. Wafa yafi, fi'il mudhari'nya fi. Wafa yafi. Mengerti? Fi. Naam. Fi fiya fu. Fi fiya fu. Fi fiya fina. Fi fiya fina. Naam. Kemudian sekarang masuk ke mu'tal akhir yang yaf'alu contohnya roh. Roh ini fi'il khusus karena dibuangnya hamzah. Antum lihat halaman apa itu? Yang pernah kita baca. Halaman 199. Naam. Ro'a ya roh berasal dari yar'a. Itu kan? Yar'a berubah menjadi yaro. Naam. Artinya bahwa ini wazan ini khusus untuk fi'il ro'a yaro. Naam. Ya, kita baca. Ro'ya ro'u. Ro'ya ro'u. Roy, ro'ya ro'ina. Ro'ya ro'ina. Naam, alhamdulillah. Selesai ya. Dari tasrif lugawi untuk fi'il amr. Besok atau lusa. Insya Allah kalau besok enggak ada istimak, berarti besok kita lanjutkan. Nah, karena dengar kabar ada istimak kalau enggak malam Ahad, malam Senin. Kalau dua malam tersebut ternyata batal enggak ada istimak, berarti kita lanjutkan untuk sorop terus malam Ahad dan malam Senin. Karena apa? Kami punya target sebelum libur yang bab 2 ini selesai, bab 2 ini. Nah, jika antum masih semangat sebelum libur masih ada waktu untuk masuk bab 3, masuk bab 3. Jika sudah mulai persiapan untuk tes, belajar dan sebagainya ya, boleh libur kita lanjutkan setelah tes, setelah liburan kan. Nah, jadi artinya apa? Selagi antum belum tes semester, kita maksimalkan untuk menyelesaikan bab 2. Nah, kemudian kalau bab 2 sudah selesai dan masih ada waktu antum mau masuk bab 3, kita masuk bab 3. Kalau mau masuknya nanti setelah libur semester enggak masalah. Nah, dan semoga nanti ketika bab 3 ini selesai, kitab Al-Mumtik fi Ilmi Nahwi semoga sudah selesai cetak semoga. Sehingga lanjutannya adalah kitab itu, kitab Al-Mumtik fi Ilmi Nahwi yang sekarang kabarnya sudah masuk layouter. Kalau sudah masuk layouter biasanya enggak lama kemudian masuk ke percetakan itu. Itu ya. Nah, dan agak lama prosesnya karena jumlah halamannya lumayan banyak, 540 halaman yang seingat kami. Jadi butuh waktu yang memang agak lama untuk bisa diterbitkan. Nah, dan kemungkinannya itu akan dipelajari, kitab itu akan dipelajari insyaallah melanjutkan kitab ini. Melanjutkan jam-jam kitab ini, jam apa? Jam malam ya. Nah, kalau yang jam pagi yang sudah berjalan Al-Jurumiyah kemungkinan besar lanjutannya ke kitab Mutamimahnya. Nah, Mutamimahnya. Kalau kitab ini Al-Mumtik fi Ilmi Tasrif Amum ta'fi'il min nahwi lebih luas dari mutamimah, karena berbagai syuruhat, banyak berbagai syuruhat alfiat dan yang di atasnya alfiat dimasukkan di kitab tersebut. Jadi kalau belajar kitab itu dan mengerti, insyaallah sangat baik untuk mengerti nahwu. Kalau bisa mengerti, bisa memahami apa yang disebutkan ya. Dan insyaallah mudah karena sudah dalam bentuk bahasa terjemahan. Nah, kalau sudah mengerti kitab nahwu tertentu, antum masuk ke kitab yang lain yang berbahasa Arab, yang nyelimet, yang dan yang semisalnya, insyaallah sudah punya dasarnya, sudah punya apa namanya? Perkara yang dasarnya, sehingga antum nanti mudah untuk baca kitab-kitab yang lain. Karena kitab nahwu sangat banyak jumlahnya. Kalau enggak mengerti garis besarnya, dasarnya, maka baca kitab yang lain juga sulit. Tapi kalau sudah mengerti, baca kitab-kitab yang lain juga insyaallah mudah. Nah, dan kitab ini kitab yang Al-Mu'taq fi Ilmi Nahwi, yang ilmu nahwu yang terjemahan, dibuat mudah, sistematis, disebutkan contoh i'rabnya, disebutkan urutan-urutan yang sekiranya bisa memudahkan dan memahamkan bagi para thalabul ilmi, baik yang pemula ataupun yang lanjutan, insyaallah. Nah, barakallahu fikum, sehingga apa, kita punya apa namanya target, semoga Allah nanti memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan kitab ini terlebih dahulu, yaitu kitab apa ini, Al-Mu'taq fi Ilmi Tasrif, kitab Sorof. Setelah kitab Sorof selesai, semoga nanti bisa langsung masuk ke kitab nahunya. Nah, itu ya. Ya, semoga Allah taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa memperdalam ilmu nahu. Naam, juga semoga kitab tersebut dipermudah untuk segera dicetak. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.